Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi al-'aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah yang mengaruniakan kepada kita sekalian sehat wal afiat. Kita mendapatkan taufik dan hidayat, langkah-langkah kita diperkenankan, diringankan untuk menghadiri majelis pada hari Kamis sore ini. Setiap hari Kamis rutin, dan insya Allah alhamdulillah Habib Segap akan menghadirinya dan akan membacakan daripada kitab yang disusun oleh beliau, yang dikarang oleh beliau, yaitu Problematika Haid dan Permasalahan Wanita. Jadi ini kitab insyaallah akan disebarkan minggu depan. Bagi siapa yang tidak punya, bisa berhubungan dengan panitia majelis, yang mana insyaallah harganya antara 22,5 atau 23 gitu. Nah, ini akan disediakan pada Kamis depan, dan Habib Segap akan menyampaikan di majelis ini permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kitab ini. Jadi manfaatnya kalau kalian memiliki kitab ini bisa ditelaah di rumahnya masing-masing. Di dalam satu minggu berapa bab ditelaah, dibaca di rumahnya dengan seksama. Ada satu masalah yang tidak paham, ada beberapa masalah yang tidak paham, bisa ditulis atau digaris bawahi, lalu disampaikan, dipertanyakan nanti ke Habib Segap pada hari Kamis. Jadi karena kitab ini kalau kita tidak baca, tidak pakai guru, khawatirnya salah faham nantinya. Jadi kita baca kitab, alhamdulillah kitabnya alhamdulillah bahasa Indonesia. Tetapi ada sebagian masalah-masalah yang rumit mungkin kita tidak paham, jadi disampaikan masalahnya nanti pada hari Kamis depan. Ini yang bisa saya sampaikan, dan juga tidak lupa pula ajak-ajak teman-teman yang lain, remaja-remaja yang lain untuk menghadiri majelis ini, karena masya Allah zaman sekarang ini berapa persen di antara wanita yang tidak mengerti masalah haid, sangat jarang. Anak-anak sekolahan kita ajak, semuanya kita ajak untuk menghadiri majelis ini demi kita memperkenalkan kepada mereka tentang masalah agama mereka, masalah haid, masalah nifas, masalah yang terlibatkan oleh wanita. Jadi ini insya Allah Habib Segap akan berbicara, tidak mungkin mau itu hasanah, mungkin bisa disampaikan lebih banyak di majelis setiap sebulan sekali itu, tapi ini lebih banyak pelajarannya pada hari Kamis ini. Dan juga yang mana pada apa tadi itu, ya ini insya Allah kita sampaikan kepada Habib Segap pada saat ini untuk membaca kitab beliau yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan Sahibul Majlis Habib Idrus bin Muhammad Segaf dan para hadirat, para remaja, para anak-anak yang saya muliakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita melakukan rutinitas yang sangat berguna, yang sangat bermanfaat. Yang menghadirinya itu kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, yang dengan kita menghadirinya maka insya Allah kita akan keluar dari tempat ini, semua hajat kita dikabulkan, semua dosa-dosa kita diampunkan, dan ini menjadi sebuah modal yang baik untuk masa depan kita. Insyaallah kalian semuanya, para remaja dan juga anak-anak, akan menjadi anak-anak yang solihah, istri-istri yang solihah, ibu-ibu yang solihah, nenek-nenek yang solihah, insyaallah bagi keluarganya. Karena tidak mungkin seorang anak yang soleh, istri yang solihah, ibu yang solihah, kecuali jika dia itu mendasari amaliyahnya sehari-hari dengan ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas jika Imam Ghazali radhiyallahu anhu beliau berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau seumpama tidak ada hadis yang menerangkan tentang keutamaan ilmu kecuali satu saja, yaitu yulhamu suada wa yuhramul asqiya, yang artinya ilmu agama itu yang diajarkan oleh Nabi tidak akan diberikan kecuali bagi mereka yang memang akan bahagia hidupnya. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Dan tidak akan diharamkan untuk mempelajari ilmu yang semacam ini kecuali bagi mereka yang memang sudah dinyatakan Allah Ta'ala celaka hidupnya. Di dunia celaka, di akhirat juga celaka. Nah, oleh karena itu, alhamdulillah, apalagi kajian yang akan kita bahas ini adalah kajian yang akan datang selalu kepada para wanita. Mana kajian tentang masalah haid itu adalah setelah termasuk masalah fikih yang rumit. Rumitnya itu sebetulnya karena sebab manusianya sendiri. Di mana banyak yang menulis kitab itu para lelaki. Yang banyak yang mengajar juga para lelaki. Sedangkan wanitanya, para wanitanya tidak aktif untuk bertanya. Oleh karena itu pernah juga terjadi kepada Imam Ghazali radhiyallahu anhu Allah waskana nawayahu fasihal jinan, di mana beliau itu pernah ditanya oleh muridnya kalian Imam, kenapa engkau itu ketika menulis bab-bab fikih sangat luas, tapi begitu menjelaskan tentang haid maka sangat singkat. Maka beliau katakan, ah, bagaimana saya akan meluaskan tulis laki yang banyak membacanya padahal laki-laki tidak haid untuk bertanya. Nah, oleh karena itu maka ini adalah kesalahan daripada tidak ada yang haid. Oleh karena itu maka hendaknya mari kita sama-sama mengkaji bersama-sama, apakah haid itu hukum yang berkaitan dengan haid, sampai sholat yang dilaksanakan dan sholat yang haram dilakukan, serta apa saja diharamkan terhadap wanita haid. Kita mulai Kamis ini insyaallah dan selanjutnya. Sebelumnya kita akan menjelaskan kenapa harus wanita itu harus mengalami haid. Tentulah dan kecuali sedikit yang penting-penting saja. Karena saya menulis kitab ini umur saya waktu itu 17 tahun. Ini adalah kitab saya yang pertama. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada 12 kitab. Dan insya Allah terus kita nulis yang tidak lain kecuali supaya kita itu berusaha berdakwah kepada Allah Ta'ala dengan lisan kita, dengan tulisan kita, maupun dengan harta kita. Kenapa kesempatan cuma? Kalau kesempatan yang satu kali ini kita tidak gunakan, maka kapan? Jadi semuanya kita, setelah apa yang bisa kita lakukan itu. Jadi pada sabda akhir hadis yang diucapkan oleh Nabi SAW yang menjelaskan tentang setiap orang, semuanya, baik laki maupun perempuan, orang tua, para remaja pasti nanti akan diberdirikan depan Allah SWT. Bagaimana kiranya bingungnya seseorang ketika dia harus berhadapan di depan Allah SWT, di depan semua khalayak, semua masyarakat, semua manusia yang pernah dicipta dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, satu persatu akan Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan lakukannya selama di dunia. Sehingga layaknya orang yang bingung, kata Nabi, maka dia menoleh ke kanan, dia menoleh ke kiri. Ketika dia menoleh ke kanan, maka dia tidak melihat kecuali amal kebaikan yang pernah dilakukannya selama di dunia, semua diperlihatkan Allah Ta'ala. Termasuk yang seperti sekarang, alhamdulillah, kita hadir majelis taklim, ditampakkan Allah Ta'ala. sholat kita ditampakkan, ngaji Quran kita ditampakkan, bakti kita kepada orang tua ditampakkan, sehingga dia senang. Itulah maksud daripada firman Allah Ta'ala berfirman yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhar wa ma 'amilat min syarrin tawaddu wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bain. Yang artinya pada saat itulah setiap orang ketika melihat ke arah dia itu adalah amal kebaikannya ditampakkan oleh Allah Ta'ala, maka dia gembira luar biasa. Tapi tatkala ditampakkan amal kejelekannya ketika dia menoleh ke arah kirinya, maka dia itu berangan-angan meminta kepada Allah, andai kata antara dirinya dengan dosa itu adalah jarak tempuh yang sangat jauh. Tapi tidak mungkin itu terjadi, selalu akan ikut kepada kita. Oleh karena itu, di saat itulah Nabi SAW berpesan kepada kita semuanya, fattakun nar walau bisyikki tamrah, maka hendaknya kalian takutlah kepada api neraka walaupun dengan bersedekah dengan setengah biji kurma. Maksud daripada sabda Nabi SAW tersebut adalah apapun yang bisa kita lakukan daripada kebaikan, lakukan. Jangan dibiarkan begitu, jangan biarkan berlalu begitu saja. Gunakan kesempatan sebelum datang kesempitan. Nah, inilah kesempatan untuk kita itu berdakwah kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan bersama-sama ini adalah sebuah amalan yang kita lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bermanfaat, sehingga amal-amal yang seperti itulah yang bermanfaat nanti kelak di akhirat, sedangkan amal yang ditulis, yang dikerjakan, yang dilakukan bukan karena Allah, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Oleh kali ini adalah apakah si haid dan kenapa wanita itu harus mengeluarkan darah. Jadi katakan Allah Ta'ala itu ada Sayyidina Hawa, di mana Sayyidina Adam alaihi salam ketika Allah ciptakan dengan ciptaan yang sempurna dan ditempatkan dalam surga yang sangat membahagiakan kenikmatan, maka di saat itulah beliau merasa ada sesuatu yang kurang. Maka Allah SWT menciptakan seorang wanita sebagai teman hidupnya, pendampingnya, yang memberikan kenikmatan dan saling merasakan kenikmatan. Di mana Sayyidina Hawa itu diciptakan oleh Allah daripada tulang rusuk Sayyidina Adam. Itu ber Tapi kalau mereka berdua tinggal di surga sampai akhirnya Allah Ta'ala mengatakan silahkan kalian tinggal di surga, nikmatilah semua kenikmatan yang ada, tapi ingat jangan kalian mendekati memakan apa yang aku larang daripada pohon al-khuldi. Itu dikatakan sajaratul khuldi karena itu bukan sajaratul khuldi namanya, tapi itu adalah tipuan setan dengan mengatakan bahwasanya kenapa engkau itu dilarang daripada memakan buah-buah sajarah itu, kalau makan kamu akan kekal abadi dalam surga. Nah, karena kerakusan mereka berdua yang sangat kuat untuk tetap akhirnya mereka berdua diturunkan sebagai sanksi daripada Allah Ta'ala kepada satu nabi pun yang melakukan kemaksiatan. Saya merupakan kebaikan tapi merupakan sebuah keburukan. Jadi Sayyidina Adam harus turun ke dunia. Sayyidina Adam harus menurunkan keturunannya, dan termasuk maksud utama diciptakan dunia ini adalah lahirnya seorang yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma prosesnya semacam itu. Nah, oleh karenanya ketika Allah Ta'ala tahu bahwasanya itu semua disebabkan rayuan dari seorang wanita, maka Allah mengganjar para wanita itu dengan beberapa hal, di antaranya adalah haid. Nah, jadi dulunya Sayyidatuna Hawa tidak mengeluarkan darah haid, tapi kemudian akhirnya Allah memberikan sanksi sebagai ganjaran terhadap apa yang dilakukannya, maka wanita itu harus mengalami haid setiap bulan sekali. Jadi kalau bahkan kalau seumpama ada seorang wanita yang tidak mengalami haid, berarti menjadi kekurangan bagi dirinya, bukan kesempurnaan, kecuali kalau dirinya itu adalah Sayyidatuna Fatimatuz Zahra, yang dikatakan oleh para ulama di dalam manaqib Sayyidatuna Fatimah dikatakan al-batul, karena baik darah haid maupun darah nifas tidak pernah. Nah, jadi oleh karenanya beliau itu dikatakan al-batul. Jadi seorang wanita yang sama sekali tidak pernah mengalami haid dan nifas. Nah, jadi para wanita itu mengalami haid pertama kali yang mengalaminya adalah Sayyidatuna Hawa, yang terjadi pada hari Selasa. Itu menurut salah satu gaul, salah satu pendapat ulama, dan itulah yang lebih kuat. Ada pula yang mengatakan pertama kali haid itu terjadi pada Bani Israel, tapi yang mu'tamad adalah Sayyidatuna Hawa yang pertama kali mengalaminya. Nah, perlu difahami, kenapa perempuan itu harus mengeluarkan darah haid? Karena tatkala perempuan itu sudah mengeluarkan darah haid, maka dia diharamkan untuk melaksanakan ibadah. Ketika dia sudah diharamkan dari melaksanakan ibadah seperti sholat, tidak boleh haram. Kita lihat sifat perempuan ketika sedang biasanya lebih cenderung kepada keburukan. Kenapa demikian? Nah, itulah supaya kita paham, segala macam ibadah yang kita lakukan pasti ada imbasnya. Ada sebab, pasti ada akibat. Nah, sebab dari ketaatan adalah akibatnya akan ada sebuah kebaikan, akhlak yang baik. Jadi wajahnya itu bersinar, bercahaya. Sebaliknya kalau kita melakukan dosa demi dosa, maka dosa itu akan menyebabkan kita mendapatkan keapesan. Dan keapesan itu akan membawa kesengsaraan. Nah, itu pasti. Oleh karenanya, perempuan itu harus ekstra hati-hati tatkala dia sedang mengalami haid. Karena di saat itu dia sudah tidak sholat, dia tidak bisa membaca Al-Quran. Yang namanya sholat itu sesuai dengan sifatnya yang difirmankan Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat yang dilaksanakan daripada perbuatan kemaksiatan. Nah, tapi tatkala perempuan sudah dia dilarang dan kejelekan, itulah rahasia dibalik kenapa perempuan itu harus mengalami haid, dan kenapa perempuan itu ketika mengalami haid kok banyak diantara mereka itu yang cenderung melakukan suatu keburukan dan keapesan yang didapatkannya. Oleh karenanya dulu sebelum Islam ini timbul di muka bumi ini, maka orang-orang jahiliyah itu ketika mendapati istrinya dalam keadaan haid, itu mereka tidak dikeluarkan daripada rumah mereka. Bahkan mereka itu diletakkan di kandang-kandang binatang. Itu orang jahiliyah. Diperintahkan jauh daripada mereka. Tidak mau duduk bersama, tidak mau makan bersama, bahkan bertatap muka pun tidak mau. Karena apa? Biasanya wanita haid itu akan membawa keapesan. Itu kepercayaan mereka, keyakinan mereka. Tapi alhamdulillah begitu Islam ini muncul dengan rahmat alami, diadakan. Hanya hukumnya tidak boleh kita berhubungan badan dengan istri yang sedang haid, itu saja. Karena kalau kita berhubungan badan dengan istri yang sedang haid, bisa akan menularkan keapesan haid itu kepada kita. Oleh karena itu dilarang oleh agama untuk. Nah, kemudian kalau setan itu setannya laki-laki, kata para ulama, itu satu, setiap laki satu setan. Tapi kalau perempuan setannya itu 17. Jadi supaya difahami betul-betul ini. Kenapa demikian? Ya memang begitulah ciptaan Allah Ta'ala. dalam segala hal. Oleh karenanya seorang wanita itu tidak akan lepas daripada kefitnahannya kecuali sampai dia meninggal baru selesai dari fitnahnya. Oleh karena itu kenapa saya jelaskan yang masalah itu? Jadi semua ada rahasianya. Di dalam agama ini semua sudah jelas kalau Nabi kita Muhammad SAW, supaya kita faham. Jangan mau kita diperadat oleh setan. Nabi SAW sudah jauh-jauh sebelumnya 1400 tahun yang lalu, beliau itu telah bersabda kepada kita bahwasanya inna nisa'a min aqwa hibali syaitan. Laki-laki itu adalah antara pusar sampai lutut, sehingga kalau para perempuan itu melihat kepada kita, melihat dada kita itu nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita melihat dada perempuan, pasti itu aurat. Itulah rahasia Allah Ta'ala menciptakan, karena perempuan itu adalah fitnah. Dari semua titik-titik adalah fitnah. Kenapa? Kalau pandangan laki kepada perempuan itu tangan, bahkan ya semua. Tapi kalau perempuan memat tidak boleh, hanyalah dari pusar sampai ke cat kepada perempuan, dan cara memandang perempuan kepada laki-laki serta akibat daripada sepapah. Oleh katanya itulah rahasianya Allah Ta'ala menciptakan kenapa perempuan begini dan kenapa perempuan begitu. Jadi kalau kita laki-laki ini melihat perempuan, begitu melihat saja itu langsung bisa syahwat. Nah, oleh karenanya biasanya perempuan itu kan kadang-kadang jalan diterpa angin yang keras. Kadang-kadang kalau diterpa angin yang keras itu kan jangan dipegang bajunya. Kenapa? Laki-laki itu penasaran orangnya. Jadi kalau dipegang bajunya, kenapa dipegang bajunya? Ada apa di balik itu? Nah, gitu. Nah, itu laki-laki pandangan yang keras. Nah, itu memang laki-laki seperti itu. Nah, itu laki-laki. Laki-laki yang di luar sana, yang tidak ada takwanya kepada Allah. Beda sama perempuan. Kalau perempuan enggak ada, perempuan lihat laki-laki langsung syahwat, enggak ada. Kecuali kalau ada koneksi, kecuali kalau ada sentuhan. Nah, itulah bedanya pandangan laki-laki kepada perempuan dan pandangan perempuan kepada laki-laki. Nah, oleh karena itu, kalau kita sudah sadar diri kita adalah sebuah fitnah, maka kita akan mencegah hal itu supaya kita tidak diperalat oleh iblis-iblis itu dalam Quran-Quran dunia. Oleh karena itu, jadi yang perlu kita ketahui sekarang ini adalah perempuan mengalami haid, ya, dan itu merupakan sebuah ketetapan. Sama sekali tidak benar kalau dikatakan bahwasanya seorang wanita yang sedang haid itu berarti berpenyakitan. Tidak, nggak ada yang namanya darah haid itu bisa menularkan penyakit. Tidak. Kenapa? Nabi SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Hadza syai'un katabahullah 'ala banati Adam." Ini adalah suatu ketetapan. Ya, suatu ketetapan, bukan sesuatu penyakit, suatu aib, suatu kekurangan, tidak, bahkan merupakan sebuah kesempurnaan. Jadi yang namanya perempuan itu harus haid. Nah, kenapa kok harus haid? Ada hikmah-hikmahnya, diantaranya adalah kalau seumpama seperti saya sendiri sebagai laki-laki, saya paling tidak bisa melihat darah. Saya paling tidak bisa melihat darah. Jadi kalau ada kecelakaan, belum saya melihat orang yang terkena, yang korbannya itu, kecelakaannya itu saya sudah mau muntah. Sudah langsung lemas badan saya. Nah, kenapa? Karena tidak biasa melihat darah. Tapi kalau perempuan setiap bulan lihat darah itu, sehingga kalau dia melihat darah yang semacam itu mungkin nggak terlalu kaget, dan dia tidak mengalami yang semacam saya alami sekarang ini. Nah, begitu pula apa maksudnya, tujuannya, hikmahnya adalah karena biasanya ceboki anak-anak itu kan perempuan, biasanya yang mengurusi popoknya anak-anak bayi itu kan perempuan. Nah, oleh karenanya dididik dari sebelumnya itu, semenjak sebelumnya sudah dididik oleh Allah Ta'ala supaya dia terbiasa. Coba kalau seumpama dia tidak pernah melihat seperti darah yang di softtek harus dibuang softteknya itu, kemudian softtek itu karena menjijikkan kalau langsung buang, jangan biasakan kita itu buang softtek langsung sama darah-darahnya, cuci dulu. Jadi biar enggak jadi penglihatan yang syani atau enggak enak dilihatnya, dan bisa jadi darah haid itu bisa menjadi sebab kalau orang itu ingin menyihir orang lain. Itu diantara hal atau sebab yang dijadikan sebagai bahan untuk menyihirnya dan sihirnya menjadi tepat dan kuat, itu katanya itu menggunakan darah haid, baik untuk orang yang mengalaminya atau untuk orang lain. Nah, oleh karena itu makanya cuci dulu sampai enggak terlalu tampak darahnya, buang. Nah, dan jangan dibuang di kakus gitu. Kadang-kadang jadi mampat kakusnya. Jadi biasakan buangnya itu di plastik. Kemudian dibuang di sampah. Kalau mau dibuang sampah, jangan sampai ada darahnya. Nah, kenapa diajarkan semacam itu? Tersentuh setiap bulan dengan darah itu berkali-kali. Nah, kenapa? Supaya dia itu terbiasa. Kalau sudah biasa terkoneksi dengan hal yang semacam ini, nanti ketika dia punya anak, maka dia terbiasa. Kalau seumpama kita bayangkan, seorang wanita tidak ada, mereka itu menyuci darah, membersihkan darah, tersentuh dengan darah yang kotor itu. Tatkala dia itu punya anak, dia harus menceboki. Kalau punya dirinya sendiri, jelas sudah terbiasa kita dari masa kanak-kanak, sehingga itu kita biasa kita lakukan dan kita tidak merasa bukan sesuatu kesulitan. Tapi tatkala itu punya orang lain, walaupun anak kita, kita akan merasa jijik. Nah, sama seperti kalau kita melihat orang tua yang laki-laki, jarang dia itu menceboki anaknya, tapi yang biasa menceboki anaknya adalah perempuan. Itu diantara hikmahnya kenapa perempuan itu harus, dan kenapa pula perempuan itu harus haid. Nah, itu adalah ujian juga bagi dirinya. Untuk apa? Mengendalikan dirinya. Karena kalau sudah wanita haid, seperti saya katakan tadi, itu kalau semua enggak haid saja, perempuan makanya itu. Nah, jadi haid itu adalah sesuatu yang dialami oleh dari banyak dari wahab dari mulai kenapa sampai ke detik ini dan di akhir zaman nanti tetap perempuan itu akan mengalami haid, dan itu diantara hikmahnya. Diantara hikmahnya juga perempuan itu harus haid adalah untuk memberikan sebuah pendidikan sabar terhadap suaminya, sehingga ada masa-masa tertentu kita diperintahkan untuk supaya bersabar, tidak sampai berhubungan badan. Nah, supaya apa? Kalau kita bepergian, kita ingat sudah terbiasa semacam itu, sehingga kita tidak sampai berselingkuh dan sebagainya. Itu di antara hikmahnya. Nah, kemudian itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, oleh karenanya kita sekarang akan membahas kapan seorang wanita pertama kali mengeluarkan darah haid. Jadi seorang wanita mengeluarkan darah haid untuk pertama kalinya itu adalah ketika berumur 9 tahun kurang sedikit. Di dalam kitab-kitab klasik itu, di dalam kitab-kitab kuning itu disebutkan seorang wanita yang memungkinkan untuk mengalami haid atau mengeluarkan darah haid itu adalah jika seorang wanita itu berumur 9 tahun kurang sedikit. Nah, kurang sedikit itu diartikan diibaratkan oleh para ulama dengan malaisau agar dikubur agar haid yang tidak bisa memuat, yang tidak bisa cukup untuk hari-hari pada sedikitnya masa suci, pada sedikitnya masa haid. Jadi kalau seumpama 9 tahun kurang 16 hari lebih, 15 hari lebih, 15 hari setengah. Nah, maka darah yang keluar dari darahnya. Seorang wanita mengeluarkan darah berumur 9 tahun kurang 10 hari. Nah, darah itu haid. Seorang wanita mengeluarkan darah 9 tahun kurang 5 hari itu darah haid. Apalagi seorang wanita mengeluarkan darah 49 tahun atau lebih. Nah, masih itu haid. Tapi kalau seorang wanita mengeluarkan darah berumur 9 tahun kurang sebulan, nah itu bukan haid. itu darah kotor. Tidak dikatakan darah istihadah, juga tidak dikatakan darah haid, tapi itu dikatakan darah fasad atau darah kotor itu namanya. Jadi bukan darah penyakit itu namanya. Nah, jangan kalau darah yang dikeluarkan darah haid itu darah yang sehat. Tapi kalau darah yang keluar sebelum waktunya itu namanya darah kotor. Pasti ada sebab-sebab tertentu dan itu jarang dialami oleh para wanita. Dan perlu diketahui bahwasanya 9 tahun yang dimaksudkan di sini adalah 9 tahun dengan hitungan bulan-bulan Hijri, tahun-tahun Hijriyah, bukan dengan tahun Samsiah. Jadi bedanya kalau tahun Samsiah itu 362 setiap tahunnya seperti itu. Tapi kalau tahun-tahun Hijri itu 354 sampai 356. Jadi setiap tahun itu berbeda-beda, jadi bertambah bisa berkurang. Jadi 354 sampai 355, 56 bisa. Nah, jadi seperti itu. Sehingga kalau berarti setiap tahunnya itu bedanya 7 hari atau 8 hari bedanya. Jadi kalau 9 tahun itu 7 kali 9 sama dengan berapa? 7 kali 9 70 dikurangi 7 berapa? 63 70 kurangi 3 kurangi 7 sama dengan 63, 63 hari kira-kira. Jadi kalau 9 tahun kurang 63 hari dengan hitungan Masehi, dengan hitungan apa bulan-bulan Masehi, yaitu apa mulai Januari sampai Desember itu, maka berarti dia sudah haid. Tapi kalau berarti 63 hari itu berarti kan 2 bulan 3 hari. Jadi kalau seumpama dia berumur 9 tahun kurang 3 bulan. 3 bulan. Berarti apa? Bukan darah haid. Kalau dengan Masehi. Tapi kalau dengan Hijri, ini kita berbicara dengan Hijri. Sebetulnya itu semua hukum agama yang berkaitan dengan waktu itu harus dengan Hijri. Nah, karena Hijriah itu tetap tidak berubah. Jadi 354 sampai 355. Desember 31. Nah, jadi kalau di Rabiul Hijriah tidak ada. Nah, oleh karena itu maka setiap hukum yang berkaitan dengan bulan seperti haid ini itu berkaitan dengan bulan-bulan Hijri, bukan bulan-bulan Masehi. Nah, jadi kalau seumpama seorang wanita mengeluarkan darah umurnya 9 tahun kurang 20 hari, tapi dia keluar terus sampai kurang 10 hari, berarti 10 hari dia keluar. Nah, gimana hukumnya? Sebelum masa haid, nah, jadi ya haid itu adalah 9 tahun kurang 16 hari dengan hitungan Hijriah, ingat tadi dengan hitungan Hijriah. Jadi artinya kalau mau hitung dengan hitungan Masehi berarti ditambah. Jadi ditambah tadi yang tadi telah kita hitung bersama 63 hari itu ditambah. 63 hari kurang 16 hari. Jadi 9 tahun kurang 63 kurang 2 bulan 3 hari itu berarti genap. Kalau kita mau hitung Masehi berarti genap 9 tahun. Jadi dengan hitungan Masehi itu lebih banyak dengan hitungan Hijri lebih banyak, dengan hitungan Masehi lebih lama. Nah, jadi kalau seumpama berarti kalau saya sendiri sekarang umurnya 38 kalau dengan Masehi. Tapi kalau dengan hitungan Hijri saya sudah hampir 40, 39 lebih gitu. Nah, jadi karena setiap 33 tahun bedanya setahun. Setiap 33 tahun bedanya setahun. Nah, jadi karena setiap tahunnya itu bedanya antara 7 sampai 8 hari. Nah, jadi kalau seumpama ada seorang wanita dengan hitungan Hijri bukan Masehi berumur 9 tahun kurang 20 hari. Kemudian dia mengeluarkan darah 10 hari. Mengeluarkan darah 10 hari. Maka kita lihat darah yang sebelum usia haid. Nah, usia haid kan tadi sudah kita tetapkan. Usia haid itu adalah paling minimnya seorang wanita mengeluarkan darah haid adalah umur 9 tahun kurang 15 lebih, enggak sampai 16. Umur 9 tahun kurang 15 lebih. Nah, jadi artinya 15 setengah. Yang penting enggak pas 16 hari gitu. Nah, terus berarti apa? 5 hari pertama itu bukan darah haid. 5 hari pertama itu bukan darah haid, tapi hari kelima sebagiannya sudah darah haid. Sehingga kalau sudah lewat 4 hari masuk hari ke-16, jadi seumpama keluarnya itu dari jam 2 siang. Berarti hari kelima jam 2 siang, fahim? Kalau sudah lewat jam 2 siang, masuk jam 3 misalnya, wajib mandi, kemudian dia wajib sholat. Nah, begitu. Kenapa? Itu kalau seumpama darahnya itu satu warna, satu sifat. Tapi kalau darahnya itu dua sifat, ada darah kuat, darah lemah, maka yang dihukumi darah haid darah yang kuat, asalkan darah kuatnya itu berada di usia haid. Tapi kalau berada di usia bukan haid, yaitu 9 tahun kurang 16 hari sebelumnya, nah berarti apa? Yang walaupun darah kuat yang keluar dahulu tidak dianggap darah haid, semuanya darah fasad semuanya. Nah, kecuali kalau semua misal seperti ini. Seorang wanita mengeluarkan darah 10 hari keluarnya tepat pada hari ke 9 tahun kurang 20. 9 tahun kurang 20, 10 hari dia keluarkan. Warnanya merah. Nah, berarti apa? Kalau sudah lewat hari ke-4 masuk hari ke-5, maka hukumnya dia wajib mandi, dia wajib sholat. Kenapa? Sebelumnya itu, jadi justru sebaliknya. Nah, jadi kalau seumpama dari tanggal 1 sampai tanggal 4 itu bukan haid, tapi suci. Dia wajib sholat layaknya seorang wanita mustahadhah, yaitu dia cebok, kemudian pakai softtek, kemudian wudu. Dan ingat, wudunya seorang wanita yang sedang mustahadhah itu beda dengan wudunya seorang wanita yang tidak sedang mustahadhah. Bedanya apa? Dalam segi niatnya. Niatnya itu adalah nawaitul wudu'a listibahati fardhis shalah. Harus seperti itu. Kenapa? Karena kalau enggak niat seperti itu, kalau niat seperti niat wudu biasa, yaitu nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghar, aku niat wudu supaya mengangkat hadas kecil. Hadas kecilnya terus keluar. Hadas kecilnya terus. Jadi hadasnya itu terus keluar, darahnya itu keluar. Gimana akan terangkat? Nah, oleh karenanya jadi satu-satunya niat untuk menghindarkan itu supaya ibadah kita sah, ulama menentukan harus niatnya itu wudunya niat istibahah. Nah, istibahah itu enggak harus bahasa Arab. Jadi boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Jawa, boleh. Jadi niatnya itu aku niat berwudu supaya diperbolehkan melaksanakan sholat fardu. Nah, jadi setelah niat itu wudu. Setelah wudu cepat-cepat dia melaksanakan sholat. Walaupun ketika sholat dia merasa keluar, enggak apa-apa. Walaupun setelah keluar selesai sholat fardu mau sholat sunnah, padahal tadi keluar, enggak apa-apa sholat sunnah sebaik-baiknya, enggak apa-apa. Baca Quran boleh, baca Quran. Ziarah boleh, ziarah. Ah, nanti kalau mau sholat fardu lagi yang berikutnya harus diulangi lagi pekerjaan itu. Nah, itu saja. Jadi itu perbedaannya antara wanita mustahadhah sama wanita haid. Nah, jadi kalau sudah lewat 4 hari masuk hari ke-5, enggak boleh sholat lagi. Kenapa? Ini adalah haid sampai berhenti. Kalau berhentinya kurang dari 15 hari, berarti semuanya haid. Kalau berhentinya lebih dari 15 hari, berarti ada hitungannya lagi. Ada haidnya, ada sihatohnya. Nanti perinciannya kita akan bahas di bab berikutnya. Nah, jadi rumit kan? Nah, jadi rumit sekali. Makanya jadi orang-orang laki-laki itu enggak suka mengajar masalah haid. Nah, kalau saya suka karena saya senang yang berkaitan sama perempuan, saya senang gitu. Nah, jadi semua yang berkaitan sama perempuan sudah saya keluarkan kitabnya. Tinggal satu kitab yang belum keluar, yaitu wanita makhluk yang unik tapi nyata. Jadi suatu waktu bikin senang bahagia, suatu waktu bikin sengsara dan bikin sesak dada. Nah, itu nanti kita bikin, sudah kita bikin temanya itu. Nah, jadi emang jadi kalau kita itu tidak tahu sesungguhnya suatu status itu, emang kita repot. Nah, jadi biar perempuan emang begitu. Jadi kita itu sebagai laki-laki harus makluminya. Jadi perempuan itu emang seperti itu gitu. Nah, jadi tapi jangan sampai kita merasa rumit, gampang saja. Ini kan ini kita belajar kan, kalau kita belajar kita bisa semacam ini harus dijelaskan satu persatu secara detail. Tapi kalau kita bicara secara umum enggak seperti ini, enggak jelimet seperti ini gitu. Itu tadi kan kadar darahnya satu. Sekarang kalau ada darah kuat, ada darah lemah. Misalnya apa? Tadi dia mengeluarkan darah 10 hari. Keluarnya pertama kali itu 9 tahun kurang 20 hari. Darah yang pertama keluar itu darah kuat. Misalnya 5 hari darah kuat. Udah itu selebihnya darah merah. Maka kita lihat darah yang pertama itu darah kuat kan, yang hitam misalnya. 5 hari yang hitam. Kemudian setelah itu darah merah. Nah, gimana? Yang mana hukumnya darah haid? Karena yang biasanya dihukumi darah itu adalah darah yang kuat. Nah, tapi masalahnya di sini keluarnya itu bukan di masa usia haid. Sehingga perbedaan warna itu tidak berpengaruh sama sekali. Yang dihukumi darah haid tetap yang di masa usia haid itu yang dihukumi darah haid. Nah, tapi kalau sebaliknya itu yang berpengaruh. Misalnya apa? Dari awal mengeluarkan darah, dia mengeluarkan darah 15 hari. 9 tahun kurang 20 hari. Hari pertama sampai hari ke-5, hari pertama sampai hari ke-10 darah merah. Kemudian hari ke-11 sampai 15, yaitu 5 hari sebelum genap 9 tahun, dia mengeluarkan darah hitam. Nah, maka yang dihukumi darah haid adalah darah hitam. Tapi kalau darah yang kuat dulu yang keluar, tapi itu terjadi di masa-masa sebelum usia haid, maka tetap kekuatan darah itu tidak dijadikan suatu dasar hukum. Sehingga dihukumi darah haid adalah yang setelah masuk di masa-masa haid itu. Logis. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau seumpama seorang wanita mengeluarkan darah pertama kali, nah, kita kan lihat tadi ada usia haid. Usia haid itu 12 hari lebih. Nah, sekarang kalau seumpama seorang wanita berumur 8 tahun keluar darah, maka pastikan itu bukan darah haid. Jadi gimana? Harus dia mandi dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau semua dia itu mengeluarkan darah umurnya 9 tahun kurang 5 hari, maka langsung dia berhenti. Enggak boleh dia itu melaksanakan sholat. Nah, oleh karenanya di sini kita akan jelaskan apakah kewajiban orang tua yang mempunyai anak wanita ketika mendapati seorang anaknya itu sudah mendekati umur 9 tahun. Jadi yang harus dilakukan oleh para orang tua sekarang ini adalah mengajarinya, memberitahukannya bahwasanya setiap wanita itu ketika sudah masuk berumur 9 tahun sampai selebihnya dan lebih, nah itu akan mengalami suatu waktu nanti mengeluarkan darah haid. Nah, apa yang harus mengeluarkan, apa yang harus diajarkan kepada mereka tatkala sudah mengeluarkan darah haid? Kalau sudah mengeluarkan darah haid, kamu harus melapor, harus ngasih tahu. Nah, kenapa demikian? Kadang-kadang kalau tidak diajarkan yang semacam itu karena malu, karena itu sesuatu yang tabu, akhirnya dia pura-pura tetap sholat. Haram, dosa. Jadi dari awal usianya dia sudah melakukan dosa. Melaksanakan sholat di saat haid itu termasuk dosa besar. Karena berarti dia itu mempermainkan ibadah yang diharamkan bagi wanita haid. Nah, oleh karena itu semua akibat daripada orang tua itu tidak seorang anak perempuan itu berumur 8 tahun itu sudah diberitahukan oleh ibunya atau oleh ayahnya bahwasanya kamu nak setelah umur 9 tahun nanti kamu akan mengalami suatu kejadian yaitu mengeluarkan darah haid. Kalau sudah mengalami darah haid maka berarti kamu itu sudah balig. Harus jelaskan kalau sudah balig itu apa maksudnya. Balig itu maksudnya adalah kamu itu nanggung dosa sendiri. Nanti kamu harus sholat. Kalau sekarang sholat kamu itu sunnah, tapi nanti kalau sudah umur 9 tahun itu hukumnya wajib. Kalau kamu gak sholat kamu dosa, orang tua gak nanggung lagi. Kasih tahu semacam itu. Nah, itulah kita kekurangannya di Indonesia semacam itu. Kita lebih banyak memperhatikan urusan dunianya ketimbang urusan akhiratnya. Kalau kita lihat di sana, di tempat para habaib, tempat asal para habaib di Hadramaut sana, itu mereka itu semenjak kecil dari umur 7 tahun itu diperintahkan mereka menghafalkan kitab Bidayatul Hidayah, yaitu karangan Imam Ghazali, yang menghimpun di dalamnya itu ilmu syariah dan ilmu hakikah semuanya. Sehingga tatkala dia sudah menghafal, jadi bukan cuma mengamalkan, menghafal lalu diamalkan. Jadi perintahkan orang tuanya itu mengamalkan. Coba kamu sudah baca, di situ sebutkan kalau seorang mau tidur itu apa yang dibaca, apa diajarkan Nabi SAW, oh begini begini semua. Jadi bukan hanya cuma hafalan saja, tapi pengamalan juga. Jadi kalau di sana itu dari umur 3 tahun itu sudah diajarkan. Ayo kalau mau makan baca doa apa, diajarkan. Mau tidur baca doa apa, diajarkan. Kalau masuk ke kamar mandi harus kaki yang mana dahulu, itu diajarkan semenjak dini. Nah, sehingga kalau mereka sudah hafal, itu mereka itu membuat suatu acara perayaan, semacam perayaan, mengundang para tetangga. Nanti setelah itu diumumkan, diperintahkan si anak ini untuk membaca sebagian daripada kitab Bidayatul Hidayah itu dengan hafalannya. Lalu setelah itu orang tua itu mengangkat mikrofonnya dan dia mengatakan, wahai para undangan, saksikanlah, saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai orang tua. Saya sudah menghafalkan kitab Bidayatul Hidayah kepada anak ini, dan saya sudah ajarkan kepada anak ini bagaimana mengamalkan dengan isi daripada kitab Bidayatul Hidayah ini. Maka mulai saat ini saya lepaskan tanggung jawab saya sebagai orang tua terhadap anak ini. Itu dikatakan di depan semua orang, semua undangan, sehingga anak itu menjadi bergetar, dia takut tapi dia menangis. Nah, kenapa demikian? Nah, diajarkan kepada mereka semacam ini supaya apa? Dia tahu sekarang sudah dia menanggung dosa, sebentar lagi dia akan menanggung dosa. Nah, itulah maksud tujuan daripada acara yang semacam ini. Tapi kita sudah banyak yang sudah tidak peduli lagi dengan pendidikan anak-anak. Tapi seperti sekarang kita lihat di saat-saat UN, masya Allah semuanya perhatian, orang tuanya perhatian suruh belajar dan sebagainya. Kenapa? Takut sampai nggak naik. nanti akhirnya ngulang tahun depan dan sebagainya. Tapi kenapa kok urusan akhiratnya dipalingkan? Kenapa diabaikan? Padahal urusan akhirat ini bukan urusan cuma setahun, dua tahun, sampai 100 tahun, tapi urusan untuk selama-lamanya, abadi. Dan kita juga akan bertanggung jawab sebagai orang tua terhadap pendidikan anak-anak ini. Oleh karenanya dari semenjak umur 8 tahun itu kita perintahkan kepada orang tua untuk menutup, ya, bahwasanya penting dan wajib bagi orang tua untuk mengajar kepada mereka, kalian perempuan setelah umur 9 tahun bisa berkemungkinan untuk mengalami haid. Kalau mengalami haid berarti kamu wajib sholat, wajib puasa, dan semua kewajiban kepada orang mukallaf itu sudah diwajibkan kepada kamu. Dan kamu termasuk seorang mukallaf. Apa mukallaf? Seorang yang dipaksa untuk melaksanakan semua isi syariat, itu mukallaf. Jadi kalau seorang wanita sudah haid berarti dia mukallaf. Jadi itu saja pelajaran pembuka pada hari ini. Kalau seumpama ada yang akan ditanyakan, nanti ditanyakan. Ya, mungkin salah satu syarifah bisa mengordinir siapa yang mau bertanya langsung ngambil mic dan menyampaikan langsung dengan mengambil mic-nya. Langsung pakai mic yang ada di depannya. Mungkin ada Syarifah Dina atau siapa yang bisa mengontrol siapa yang mau bertanya. Ya, saya segap insya Allah dengarkan dari Assalamualaikum. Mau tanya, kalau ada anak umur 10 tahun keluarkan darah haid satu hari cumaan, habis itu 1 tahun tidak keluar lagi, apa itu termasuk darah haid? Ya, tadi ditanyakan oleh salah satu penanya, kalau seumpama ada seorang wanita yang mengeluarkan darah 1 hari tapi kemudian selama setahun enggak mengeluarkan darah lagi, apakah itu dinamakan darah haid? Nah, maka kita harus tahu, darah haid itu paling sedikitnya 1 hari 1 malam, dan masa suci itu paling sedikitnya masanya itu adalah 15 hari 15 malam. Sedangkan paling banyaknya masa suci tidak ada batasnya, paling banyaknya masa haid adalah 15 hari 15 malam. Kalau paling banyaknya masa suci tidak ada batasnya. Sehingga kalau seorang wanita itu setelah umur 10 tahun, berarti kan usia haid, 10 tahun umur usia haid itu. Jadi kalau umur 10 tahun, kemudian dia mengeluarkan darah haid selama 1 hari, 1 malam, berarti kan 24 jam. Berarti sudah memenuhi syarat, paling sedikitnya masa haid adalah sehari semalam. Maka itu dihukumi haid. Nah, kemudian sepanjang setahun dia tidak keluarkan darah lagi, itu tidak menjadikan sebab akhirnya darah yang 1 hari itu bukan darah haid, karena paling sedikitnya masa suci benar 15 hari, tapi paling banyaknya masa suci tidak ada batasnya. Jadi ada seorang yang siklus haidnya itu setiap sebulan sekali, itu umumnya. Ada yang setiap 25 hari sekali. Ada yang setiap 2 bulan sekali. Ada di pondok ini, di pondok kita ini ada yang 3 bulan sekali. Ada bahkan setahun sekali. Jadi ada yang 2 tahun sekali, nah, gitu. Nah, jadi itu semua berkaitan sama hormon yang ada pada diri seorang wanita itu. Jadi kalau seumpama haidnya itu lebih panjang, lebih banyak, lebih cepat, nah itu berarti lebih subur. Biasanya seperti itu dari segi ilmu medis seperti itu. Tapi kalau seumpama lebih jarang, itu berarti kurang. Nah, itu dari segi medis seperti itu. Tapi tidak bisa dijadikan sebuah sandaran hukum. Karena sebelumnya Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri Nabi yang tercinta, sebaik-baik wanita yang pernah ada, dia itu adalah seorang wanita yang sama sekali tidak pernah mengalami haid, tapi dia punya anak 7. Nah, jadi itu kan luar biasa. Artinya jadi tidak menjadi sandaran hukum, apalagi kalau seumpama salah satu cucunya yang mengalami hal itu, ya bisa jadi ini adalah suatu khususiah, suatu keistimewaan. Tapi biasanya kalau seorang wanita tidak mengalami haid, biasanya reproduksinya itu tidak memproduksi indung telur, sehingga tidak terlaksana sebuah janin di dalam rahimnya itu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Keliruhan. Ustaz, misalkan seorang istri haid sampai hari kelima ini tadi terus bersih putih. Tolong diulang. Suci terus keramas, kumpul sama suami terus besoknya coklat lagi, dosa apa enggak Ustaz? Nah, jadi seorang wanita itu banyak ya. Jadi begitu dia itu dilihat suci, kemudian dia mandi sudah keramas, udah itu berhubungan badan sama suaminya. Setelah berhubungan badan akhirnya keluar darah, bukan keesokan harinya, kadang-kadang langsung habis berhubungan badan itu keluar darah. Nah, itu gimana hukumnya? Jadi hukumnya tidak berdosa. Dari segi hubungan badannya itu tidak berdosa karena kita tidak tahu. Jadi setiap tidak tahu itu melakukan sesuatu, asalkan tidak tahunya itu termasuk yang dimakzurkan, dimaafkan. Yang seperti ini tentunya dimaafkan gitu. Karena apa? Dia nggak tahu haid itu kapan datangnya, kapan perginya, itu kita nggak tahu gitu. Nah, oleh karenanya kalau semua tidak tahu kapan datangnya, kapan perginya dari segi haid, maka hukumnya dimaafkan. Jadi artinya kalau semua sudah mandi junub, asalkan begini, kadang-kadang kan kalau seorang istri itu mau periksa, itu periksanya itu dengan cara yang benar. Cara yang benar itu dalam memeriksa suci atau belum itu adalah kita cebok dulu. Nah, cebok dulu dengan cebok yang biasa, tidak terlalu berlebihan. Nah, karena kalau berlebihan bisa jadi hilang sama sekali, jadi tidak ada darahnya sama sekali. Karena maksudnya darah itu keluar atau sedang keluar atau tidak keluar itu artinya kalau semua dimasukkan kapas ke dalam kemaluannya atau vaginanya, tempat masuknya zakar itu, dilihat darahnya itu masih basah, nah, berarti lagi keluar. Kalau dilihat darahnya sudah kering, nah, berarti dia lagi nggak keluar gitu loh. Nah, itu jadi kadang-kadang laki-laki itu disangkanya itu perempuan itu kalau lagi keluar haid itu keluarnya seperti kencing gitu. Nah, kalau sama seperti kencing ya pasti mati perempuan itu gitu, karena yang keluarkan itu kan cuma antara 30 cc sampai 80 cc saja yang keluar itu selama siklus haidnya itu setiap bulannya itu cuma segitu, nggak banyak. Nah, oleh karenanya itu kadang-kadang perempuan itu kalau sudah dia itu kangen sama suaminya itu ceboknya berlebihan gitu loh. Supaya apa? Supaya cepat, enggak ada. Nah, akhirnya cepat mandi biar hubungan badan. Nah, jangan dilakukan seperti itu. Nah, jadi artinya, tapi kalau enggak cebok dulu dilihat ya pasti bisa jadi itu bekas yang tadi. Nah, jadi ihtiyatnya gimana? Ihtiyatnya cara berhati-hatinya adalah kalau sudah di akhir masa suci. Kita kan tahu biasanya kita siklusnya setiap haid kita setiap bulannya itu adalah 7 hari misalnya. Kebiasaan haid kita. Jadi hari ke-7 jangan kita masuk waktu sholat kecuali periksa dulu. Jangan kita mau tidur kecuali periksa dulu. Jangan kita bangun dari tidur kecuali periksa dulu. Itu dalam 3 waktu itu harus kita itu memeriksa. Nah, karena apa? Bisa jadi sudah suci. Nah, dan waktu kita memeriksa pada hari terakhir itu hendaknya dicebok yang biasa. Nah, karena apa? Untuk menghilangkan yang bekas tadi. Lalu kemudian masukkan ke tempat masuknya zakar. Jadi maksudnya zakar di situ. Kalau dilihat putih bersih sama seperti kalau kita masukkan ke dalam mulut, jadi artinya nggak ada beda, nggak ada noda sama sekali, nggak ada keruh dan sebagainya, maka hukumnya sudah suci. Kalau sudah suci, mandi, langsung hubungan badan. Kalau semua setelah hubungan badan kemudian ternyata keluar lagi, itu bukan salah kita, nggak dosa. Tapi setelah itu dia berarti masih ada haidnya. Berarti apa? Nggak boleh dia sholat sampai lihat lagi. Kalau suci lagi, baru kemudian mandi lagi. Jadi mungkin itu yang bisa dijawab. Mungkin satu lagi pertanyaan. Okay. Ada pertanyaan? Ya mungkin cukup. Sudah Ustaz. Ya mungkin ada pertanyaan satu lagi. Sudah cukup. Jadi ini mendekati maghrib. Alhamdulillah ini kita insya Allah pada sore hari ini betul-betul merasakan daripada apa yang beliau sampaikan masalah haid, dan insya Allah ini sangat manfaat ini majelis kalau kita hadiri dan kita usahakan untuk mencatat apa yang beliau sampaikan oleh Habib Segaf. Pada saat beliau menyampaikan ada catatan-catatan yang perlu kita catat, dan juga saya ulangi lagi, minggu depan kitab yang beliau baca insya Allah saya bagikan dengan harga 23.000 bagi siapa yang berminat agar dimutala'ah di rumahnya masing-masing. Jadi untuk persiapan kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan di majelis berikutnya. Ini alhamdulillah kita tutup majelis ini dengan pembacaan doa khitamul majelis oleh Habib Segaf. الفاتحة إن الله جل هذا المجيء الله يكون مبارك يبارك لنا الله في علمنا في مالنا في أولادنا ويجعل أولادنا وذرياتنا طلبات طالباتنا من العمل عملين دعاة المرسلين من أغنياءنا في المسلمين وإن الله الله يجعلني الله ممن يسلم من جميع الفتن فتن الدنيا والآخرة من فتن آخر الزمان وإن الله يصلحنا ويصلح بناتنا الله يصلح لجميع الله شرائف العلويات على هذه النية كل نية صالحة ولا منا وصلى الفاتحة